السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، وأن يجزي القائمين عليها خيرا، وأن يجزيكم خيرا على قدومكم وعلى سعيكم. هذه الكلمة أو هذه المحاضرات فضلنا أن تكون مدارسة لكتاب عظيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب نواقض الإسلام. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى هو من الذين جددوا دين الإسلام، وجددوا الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، فله رحمه الله جهود عظيمة في تقرير التوحيد بأنواعه، وله رحمه الله فضل بعد الله عز وجل على كل موحد ممن جاء بعده، فجزاه الله عنا خيرا ورحمه الله. فإنه لما رأى انتشار الشرك وانتشار عبادة القبور والأشجار والأحجار، قام رحمه الله بالواجب الذي أخذه على أهل العلم، وهو التبيين والتوضيح والدعوة والإرشاد. فنصح بلسانه، وكتب ببنانه كثيرا من المؤلفات التي تدعو إلى التوحيد. ومن أعظم هذه الكتب وأشهرها كتاب التوحيد، ومنها كذلك قواعد الأربع والأصول الست، وقد شرحناها، وقد شرحتها في الدرس الماضي أو السنة الماضية معكم. كذلك كشف الشبهات، ومنها كذلك رسائل كثيرة في التوحيد ولوازمه وما يناقضه، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب ماذا؟ نواقض الإسلام. نواقض الإسلام. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان داعية إلى التوحيد لا شك أن له أعداء حاربوه، منهم من حاربه بالسيف، ومنهم من حاربه بالكلام وباللسان وبالكتابة، وهذا هو حال الداعية إلى الله. فهذا يعطينا درسا عظيما في معرفة أن الداعية إلى التوحيد مبتلى، وستأتيه الفتن والمحن، فعليه أن يصبر حتى تكون دعوته ناجحة ومثمرة. لذلك أصبح كل من جاء بعد شيخ الإسلام ممن يدعو إلى التوحيد سماه أهل البدع والصوفية والخرافيون، يسمونه بالوهابي، وهذه حجة أهل الباطل، ليس عندهم إلا السب والتنابز بالألقاب، لأنهم لا حجة لهم. وهذه طريقتهم في القديم والحديث، فقد وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، صفوه بأنه ساحر، بأنه كاهن، فهذه هي طريقة المخالفين للرسل والمخالفين لأتباع الرسل. وكذلك في عصرنا هذا يأتي أهل التكفير والإخوان المسلمون وغيرهم ويسمون أهل السنة بالجامية أو بالمدخلية، هذه نفسها حين يقول الصوفية عن الموحدين وهابية، كلها دعاوى باطلة لغرض تشويه أهل السنة والدعاة إلى الله بحق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesungguhnya segala pujian bagi Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita beristighfar meminta ampunan darinya, kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah padanya, niscaya tidak akan ada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang ia sesatkan, tiada yang akan bisa memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang baru diada-adakan adalah bid'ah. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan adalah di neraka. Saudara-saudaraku, karena Allah, sungguh sangat membahagiakan diriku untuk kembali bertemu dengan kalian semua di acara daurah ini, yang kami semua memohon kepada Allah agar acara ini dijadikan penuh barokah. Semoga Allah membalas kebaikan segenap panitia, demikian pula segenap yang hadir dan mau mengikuti acara ini. Pada kesempatan kali ini, aku lebih mengutamakan untuk kita jadikan waktu ini untuk mudarosah kita mengkaji salah satu kitab yang sangat agung, salah satu kitab dari karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, yaitu kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Adapun Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau adalah salah satu dari tokoh pembaharu agama Islam, mereka yang memperbaharui dakwah kepada tauhid Allah, pengesaan Allah dalam ibadah kepadanya. Maka beliau rahimahullah mengerahkan segala daya dan upaya dengan seluruh tenaga beliau untuk mengembalikan manusia kepada tauhid, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Dan bagi beliau keutamaan besar untuk umat ini tentunya setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang bertauhid yang datang setelah beliau, beliau memiliki jasa besar kepadanya. Maka semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan dan merahmati beliau. Beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika mendapati tersebarnya kemusyrikan di muka bumi, tersebarnya peribadatan kepada kuburan, pepohonan dan bebatuan, beliau pun menjalankan tugas kewajiban beliau sebagaimana telah Allah ambil kewajiban itu atas orang-orang yang berilmu, yaitu untuk menjelaskan kepada umatnya, untuk membimbing dan mendakwai mereka. Maka beliau pun menyampaikan nasihatnya dengan lisannya kepada umat ini. Beliau pun tulis kitab-kitab beliau yang sangat banyak, yang semuanya berdakwah kepada tauhid. Dan dari karya-karya beliau, di antara karya beliau yang sangat terkenal dan sangat baik adalah kitab tauhid, demikian pula kitab Qawaidul Arba', demikian pula kitab Al-Usulus Sittah, 6 landasan pokok yang telah kita syarah, kita jelaskan dalam daurah tahun yang lalu. Demikian pula karya beliau kitab Kasyfus Syubuhat dan karya-karya beliau yang lainnya yang cukup banyak dalam menjelaskan tentang tauhid. Demikian pula konsekuensi-konsekuensi daripada tauhid. Begitu pula segala yang merusak dan bertentangan dengan tauhid. Salah satu dari karya-karya beliau adalah kitab yang bersama kita, yang akan kita kaji dalam daurah kali ini, yaitu kitab Nawaqidul Islam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah seorang da'i, penyeru kepada tauhid. Maka tentunya tidak diragukan lagi, banyak yang memusuhi beliau, banyak yang memerangi beliau. Di antara mereka yang memerangi beliau, ada yang memeranginya dengan pedang dan senjatanya, ada pula yang memerangi beliau dengan lisan dan kata-katanya, ada pula yang lewat tulisan dalam karya tulisnya. Dan demikianlah memang adanya, setiap da'i yang menyeru dan mengajak kepada Allah selalu mendapati musuh dan orang-orang yang memeranginya. Hal ini memberi kepada kita pelajaran penting, bahwasanya setiap da'i yang menyeru kepada tauhid pasti akan diuji, pasti akan mendapatkan bala, cobaan yang berat. Fitnah akan datang kepadanya. Maka kewajiban dia sebagai seorang da'i untuk selalu bersabar, agar kemudian dakwahnya menjadi dakwah yang membuahkan hasil yang baik, dakwah yang sukses dan menjadi barokah. Oleh sebab itu, setiap orang yang datang setelah Syekhul Islam, yang bertauhid kepada Allah dan berdakwah kepada tauhid ini, selalu saja ahlul bid'ah, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, orang-orang sufi, demikian pula orang-orang yang berada dalam khurafat, menamakan mereka dengan nama al-wahhabiyah atau sebagai seorang wahhabi. Dan itulah hujjah mereka, ahlul batil, orang-orang yang hanya berada dalam kebatilannya. Mereka tidak memiliki dalam dakwahnya kecuali celaan dan caci makian, mencaci maki ahlul haq, orang-orang yang berada dalam kebenaran dan berdakwah kepada tauhid dengan julukan dan kata-kata celaan. Karena memang mereka tidak memiliki ilmu, mereka tidak memiliki hujjah, sehingga yang mereka mampu lakukan hanya celaan dan caci makian seperti itu. Dan itulah memang metode mereka semenjak dahulu kala. Seperti kita ketahui, orang-orang kafir Quraisy di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menuduh Rasulullah dan menjuluki beliau sebagai tukang sihir terkadang sebagai dukun, dan demikianlah metode setiap orang yang menentang para rasul, metode orang-orang yang menentang dan menyelisih pengikut para rasul. Di masa belakangan ini, di masa kita, para takfiriyin yang bermuda-muda dalam mengkafirkan kaum muslimin, demikian pula tokoh-tokoh dan dakwah ikhwanul muslimin, mereka namakan ahlus sunnah wal jamaah dengan julukan-julukan sumbang, terkadang mereka namakan dengan jamiah, yang mereka maukan nisbat kepada Syekh Muhammad bin Aman al-Jami rahimahullah, atau terkadang mereka juluki dengan julukan madkhaliyah, yang mereka maukan celaan ini bahwa ahlus sunnah orang-orang yang fanatik kepada Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Demikianlah lagu yang sama, suara yang sama, sebagaimana penyembah kubur dan orang-orang sufi menamakan para da'i kepada tauhid dengan julukan Wahabi, maka seperti itu pula mereka menamakan ahlus sunnah. Semua julukan ini, semua celaan ini sengaja mereka lakukan untuk merusak dan mencoreng citra baik ahlus sunnah yang menyeru dan berdakwah kepada kebenaran. يقول رحمه الله نواقض الإسلام ثم قال رحمه الله تعالى اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. النواقض هي جمع ناقض من النقض وهو الهدم، والإسلام هو كما عرفه في الأصول الثلاثة هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فإذا معنى نواقض الإسلام أي الأمور التي تهدم الإسلام وتبطل الإسلام وتجعل الرجل من كونه مسلما إلى كونه كافرا. ونواقض الإسلام أمر اهتم به أهل العلم قديما وحديثا، لأن الإسلام والتوحيد هو أعظم الواجبات، فيجب معرفة ما يناقضه ويضاده أو ما ينقص كماله الواجب. وقد عقد أهل العلم في كتبهم الفقهية كتابا في جمع هذه الأمور، ويسمونه كتاب حكم المرتد، فيذكرون فيه عددا من الأمور إذا ارتكبها المسلم كان مرتدا. فعلى هذا فإنه يكون مقصود شيخ الإسلام من قوله نواقض الإسلام عشرة أي أهم هذه الأمور وأكثرها وقوعا من الناس، وإلا فإن نواقض الإسلام كثيرة، لكن أهمها وأعظمها هذه العشرة النواقض. والدين الذي هو الإسلام من الضرورات الخمس التي يجب المحافظة عليها واجتناب ما يناقضها، لأن من فعل ذلك كان مرتدا ويقع عليه حكم الكفر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا هو محل الشاهد: تارك لدينه وارتكب ما يضاده وفارق جماعة المسلمين، هذا يدخل فيه المرتد عن دينه. وهذه الردة أو النواقض قد تكون بالاعتقاد، أي في القلب، وقد تكون بالقول، وقد تكون بالفعل. فمما يمثل له في قضية الاعتقاد حال المنافقين، فإنهم ارتدوا نفاقا وبالقول كالتلفظ بالكفر دون إكراه أو خطأ أو نسيان، وسيأتي بيانه. و ومن الردة والكفر بالفعل كالسجود لغير الله أو الذبح لغير الله أو جميع عبادة فعلية تصرف لغير الله عز وجل. والطوائف والناس في باب المعاصي والذنوب عموما طرفان ووسط، الطرف الأول هم أهل التكفير والخوارج، فهؤلاء كفروا بالذنوب، فالذي يرتكب الكبيرة عندهم كافر وخالد في النار. وهؤلاء عبدوا الله بالخوف فقط، أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. والطرف الآخر المضاد لهؤلاء هم المرجئة، وهؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فإيمان أفجر الناس مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس عندهم سواسية، وهؤلاء مراتب كثير. وأما الوسط وهم أهل السنة والجماعة السلفيون، فهؤلاء اعتقدوا أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبهم فبعدله، وإن شاء عفا عنهم فبفضله. ومن عقيدتهم أنه ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، بل جعلوا لوقوع اسم الكفر على فاعله شروطا، وضعوا شروطا، وضعوا موانع، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع كالإكراه والتأويل والنسيان والجهل. سيأتي توضيح بعض ذلك. فإذا أهل التكفير عبدوا الله بالخوف، والمرجئة عبدوا الله بالرجاء، وأما أهل السنة فعبدوا الله بالخوف وبالرجاء جميعا، يدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء. فأخذوا النصوص كلها، وبمعرفتنا لهذه النواقض وأن للإسلام ما ينقضه يورث عند العبد الخوف من الوقوع فيها. وقد كان الأنبياء يخافون من الوقوع في الشرك، فهذا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، كان يدعو ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي كسر الأصنام بيده. لذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن الفتنة بعد إبراهيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهو نبي الله وأفضل الرسل وخاتمهم، يدعو بالثبات. فهذا يعطينا الخوف من الشرك ومن الوقوع فيه، ويعطينا كذلك البعد عن أسباب الوقوع في هذه النواقض، ومن أعظمها الجهل وعدم التعلم. نعم. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Nawaqidul Islam, Nawaqid bentuk jamak dari naqidah, dari kata bakunya an-naqd yang berarti menghancurkan atau merusak. Adapun Al-Islam sebagaimana beliau telah definisikan dalam kitab beliau Al-Usulul Thalathah, Al-Islam berarti berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, terikat kepadanya dengan ketaatan, dan benci berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orangnya. Dengan demikian makna dari kitab beliau ini, Nawaqidul Islam, berarti beberapa perkara yang merusak dan menghancurkan al-Islam, perkara yang membatalkan keislaman seseorang, dengannya seseorang yang semula muslim menjadi kafir karenanya, wal'iyadzu billah. Perkara ini, pembatal-pembatal keislaman, sungguh sangat dipentingkan oleh para ulama kita semenjak dahulu kala maupun di masa-masa sekarang. Hal itu karena Islam dan Tauhid merupakan perkara kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling agung. Oleh sebab itu maka wajib pula seseorang untuk mengetahui sesuatu yang bisa merusak Islamnya, sesuatu yang menghancurkan dan membatalkan Islamnya, atau sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaannya yang wajib. Para ulama kita dalam kitab-kitab fiqih mereka selalu saja menyebutkan dalam salah satu bab mereka, yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab fikih, kitab atau bab tentang hukum orang yang murtad dari Islam. Dalam kitab tersebut mereka sebutkan beberapa perkara yang jika dilakukan oleh seorang muslim, dia akan murtad dari agamanya. Dengan ini, maka maksud yang diinginkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa ada 10 perkara yang membatalkan keislaman, yang beliau kehendaki adalah perkara-perkara yang terpenting yang bisa membatalkan keislaman seseorang, atau 10 perkara ini yang terbanyak terjadi di tengah umat manusia. Kita jelaskan demikian karena perkara yang membatalkan keislaman sangatlah banyak, tetapi 10 ini adalah yang terbesar dan yang terpenting. Agama ini, agama Islam, termasuk dari 5 perkara darurat yang sangat penting, yang wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita menjauh dari segala yang bisa merusaknya. Karena yang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal ini, orangnya akan murtad dan masuk dalam hukum kekafiran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah. Beliau pun telah bersabda, "La yahillu dam imri'in muslim illa bi ihda thalath: an-nafsu bin nafs, wat-thayyibu az-zani, wat-tariku lidini al-mufariqu lil jama'ah." Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab, ketika dia membunuh, atau seorang yang telah menikah dan dia melakukan zina, dan yang meninggalkan agamanya dan menyalahi jamaatul muslimin. Disinilah syahid di dalam hadis, ketika seseorang meninggalkan agamanya, dia lakukan sesuatu yang merusak dan menghancurkan Islamnya, dan dengan itu dia telah menyalahi jamaatul muslimin. Kemurtadan ini terkadang bisa terjadi karena sebab keyakinan yang diyakini dalam hatinya. Terkadang pula kemurtadan ini bisa terjadi karena suatu ucapan yang dia ucapkan, atau bisa pula terjadi karena perbuatan yang ia lakukan. Adapun dari contoh keyakinan adalah seperti kondisi kaum munafikin yang mereka telah murtad karena kemunafikannya. Adapun contoh dari perkataan, ketika seseorang mengucapkan kata-kata kufur padahal dia tidak terpaksa, tidak dalam keadaan salah ataupun lupa. Demikian pula kemurtadan bisa terjadi karena perbuatan seseorang seperti sujud kepada selain Allah atau menyembelih sesembelihannya untuk selain Allah, dan demikian segala bentuk peribadatan, amalan perbuatan ibadah yang ia tujukan kepada selain Allah. Manusia di dalam perkara kemaksiatan dan dosa, mensikapi kemaksiatan ini ada tiga kelompok secara umum, dua kelompok ekstrim, dan hanya satu yang mereka bijak dan objektif, adil. Kelompok pertama, mereka adalah para ahlu takfir yang bermudah-mudah dalam pengkafiran orang lain. Mereka adalah khawarij yang mengkafirkan orang karena dosa yang ia lakukan. Di mana bagi mereka, seorang muslim yang melakukan dosa besar, maka mereka kafirkan dan mereka yakini dikekalkan di dalam neraka. Orang-orang semacam mereka ini hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takutnya saja, di mana mereka hanya mengambil nusus dalil yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman Allah, ancaman-ancaman Rasulullah tentang pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Mereka tinggalkan dan mereka buang nas-nas yang lain, dalil-dalil yang lain yang menyebutkan tentang al-wa'd, janji kebaikan, ampunan dan rahmat Allah dan semisal itu. Kelompok lain yang juga tidak kalah ekstremnya adalah murji'ah, yang mereka meyakini selama orang itu beriman, maka tidak akan merugikan dia, tidak akan memadorotkan dia dosa apapun yang ia perbuat. Mereka sebutkan sama sebagaimana karena kekufuran tidak akan bermanfaat kepada seseorang ketaatan dalam bentuk apapun untuknya. Bagi mereka, imannya orang yang sangat fajir, yang sangat bejat, sama dengan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dalam perkara iman menurut mereka sama dan satu derajat. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang adil, mereka yang benar, adalah ahlus sunnah wal jamaah, para salafiyun, yang mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah kehendaki akan mengazab mereka, menghukum mereka dengan siksaannya, maka itu pun dengan keadilan Allah. Namun jika Allah kehendaki, Allah pun akan ampuni mereka, itu pun karena keutamaan dari Allah semata. Dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, para salafiyin, bahwasanya tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran kemudian serta-merta menjadi kafir karenanya. Tetapi untuk menjatuhkan hukum kekufuran kepada pelakunya, mereka letakkan, mereka syaratkan sekian syarat, dan ada juga yang mereka sebutkan sebagai mawani', penghalang. Artinya, untuk vonis kekufuran kepada seseorang harus terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut yang telah disebutkan oleh para ulama. Tidak cukup itu, harus pula penghalang-penghalang hukum kekufuran ini telah ternafikan semuanya darinya. Penghalang-penghalang itu seperti karena dia dalam keadaan dipaksa, atau mungkin karena dia dalam keadaan mentakwilkan, atau karena lupa, atau kejahilan, dan sebab-sebab lain yang akan kita jelaskan pada waktu yang berikutnya. Adapun para takfiriyin, mereka beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut belaka, sementara murji'ah beribadah kepada Allah hanya dengan roja, hanya dengan berharap semata. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka lah yang sempurna beribadah kepada Allah dengan rasa takut namun juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam ayat Quran, qad yad'unana raghaban wa rahaba, mereka itu hamba-hamba Allah berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan raghaba, penuh harapan kebaikan, ampunan, rahmat Allah. Mereka pun rahaba, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ahlu sunnah mengambil semua nusus dan dalil yang ada. Kembali kepada perkara pembatal keislaman, dengan ini untuk kita mengetahui dan mempelajari bahwa ada perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dengan kita mempelajari ini, kita berharap perkara semacam ini memberikan kepada kita rasa takut, agar kita takut untuk terjatuh dalam pembatal-pembatal tersebut. Dan para nabi junjungan kita alaihimussalam, mereka sangat takut terjatuh dalam kemusyrikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, imam para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, beliau imamnya. Beliau berdoa kepada Allah seperti dalam firman Allah, wajunubni wabaniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Beliau pun telah menghancurkan dengan tangan beliau sendiri berhala-berhala yang ada di masa beliau. Oleh sebab itu, Imam Ibrahim At-Taimi berkata, siapa yang akan merasa aman dari fitnah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Artinya, kalau Nabi Ibrahim saja takut kepada kemusyrikan, beliau memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kemusyrikan, tentunya apalagi kita setelah Nabi Ibrahim lebih harus takut dari kemusyrikan ini. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, betapa seringnya beliau berdoa kepada Allah mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan kalbu, teguhkanlah kalbuku di atas agamamu. Dalam keadaan beliau adalah Nabi Allah, beliau Rasul yang paling afdal, tetapi tetap saja beliau berdoa dan memohon kepada Allah dengan doa tadi. Ini semua memberi pelajaran bagi kita, bagaimana kita harus sangat takut dari kemusyrikan ini, agar kita tidak terjatuh dalam kemusyrikan ini, agar kita selalu jauh dari segala sebab yang menjerumuskan kita dalam perkara yang membatalkan dan menghancurkan keislaman kita, yang salah satunya yang sangat berbahaya bagi kita adalah ketika kita jahil, tidak mengerti dan tidak berilmu tentang pembatal-pembatal keislaman ini, dan tidak mempelajari perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman ini. ثم قال رحمه الله تعالى الأول أي من النواقض الشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في الدعاء. فبين رحمه الله أن أعظم هذه النواقض وأولها هو الشرك بالله عز وجل. والشرك معناه أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في الحديث. الشرك وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. والشرك أعظم الذنوب، كما أن التوحيد أفضل الحسنات. وذكر المؤلف بعض الآيات التي توضح قبح الشرك، ومنها أن الشرك من مات عليه لا يغفره الله عز وجل له. ويكون مخلدا في النار. إن كان من أهل الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية أيضا تبين أن أعظم الذنوب هو الشرك، في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر الآية الأخرى إنه من يشرك بالله إلى آخره، فيها أيضا بعض قبائح الشرك. فأولها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن من قبائحه تحريم دخول الجنة. فالمشرك لا يدخل الجنة أبدا. ومأواه النار، إذن من قبائحه أنه من أعظم أسباب دخول النار. وما للظالمين من أنصار، ومن قبائحه كذلك أنه يخذل أهله، لأن الله يوكلهم إلى ما عبدوا من دونه. فمن عبد القبر أوكر للقبر، ومن عبد البشر أوكل للبشر، كذلك من عبد الجن أو الشياطين أو غيرهم. والمخلوقين لا يملكون نفعا ولا ضرا، لذلك قال وما للظالمين من أنصار، لأن الله لا ينصرهم لأنهم وقعوا في الشرك بالله. ومن قبائحه أنه أظلم الظلم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأهل العلم قسموا الشرك إلى ثلاثة أنواع، كما قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع، فشرك في الربوبية، وهذا يدخل فيه شرك التعطيل، أن يجحد ألوهية الله عز وجل كفرعون، أو أن يجعل معه إلها آخر متصرف في الكون مثل حال النصارى حين جعلوا عيسى وأمه والروح القدس آلهة، أو كشرك القبوريون حين جعلوا أولياءهم يتصرفون في الكون، تعلمون أن الصوفية من عقائدهم أن هناك أوتاد وأقطاب، يقولون الأوتاد هؤلاء الذين يتصرفون في القارات، قارات العالم، فهناك وتد يتصرف في آسيا، ووتد يتصرف في أفريقيا، وهكذا، وكل وتد تحته أناس أيضا أقطاب يتصرفون في الكون، هذا كله شرك في الربوبية. والنوع الثاني شرك في الأسماء والصفات، كمن شبه الله بخلقه تشبيه، أو عطل الله عن صفاته، والنوع الثالث شرك fil uluhiyah. وهذا ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. أما الأكبر فهو كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وهذا من مات عليه فإنه يخلد في النار. وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء، قليل من الرياء، أو شرك الألفاظ مثل الحلف بغير الله، أو قول ما شاء الله وشئت، فهذا عظيم لكن صاحبه لا يخلد في النار. ومن الفروق أيضا أن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام بخلاف الشرك الأصغر. ثم مثل بعد ذلك رحمه الله بأمثلة، فذكر الذبح مثل الذبح للجن أو للقبر، وهذا شرك لأن الذبح عبادة، فصل لربك وانحر، أي اذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي صحيح مسلم من حديث علي مرفوعا لعن الله من ذبح لغير الله. وهذه قاعدة، كل أمر يحبه الله ويرضاه صرفه لغير الله شرك، والذي يحبها الله ويرضاها هي العبادة. والعبادة لا تجوز صرفها لغير الله. ثم ذكر الدعاء، وهو أعظم أنواع العبادة وأكثر ما يقع الشرك فيه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فلا يجوز إذن دعاء غير الله. وذكر رحمه الله الذبح والدعاء لكثرة وقوعهما من المشركين وجهلة الناس، كثير الآن من الناس من يدعو الأولياء أو السادة أو أهل القبور، وكثير من يذبح للكهنة وللسحرة أو يذبح للجبل أو للبحر حتى لا يفيض، أو للجبل حتى لا يثور. هذا كله شرك ناقض للإسلام. نعم. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa dari pembatal-pembatal keislaman yang pertama adalah syirik kepada Allah, syirik dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik maknanya berarti ketika engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Demikian sebagaimana Rasulullah sebutkan di dalam hadis. Kemusyrikan adalah menyelewengkan bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah. Syirik adalah dosa yang terbesar, sebagaimana tauhid adalah kebaikan yang paling afdol. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam perkara ini beliau sebutkan beberapa ayat-ayat Quran yang menjelaskan kepada kita keburukan-keburukan syirik, kejelekan-kejelekan syirik, antara lain bahwa siapa yang syirik kepada Allah dan dia mati dalam kemusyrikannya, maka sungguh Allah tidak akan ampuni dia selamanya dan dia akan dikekal abadikan di neraka. Hal itu jika kemusyrikannya adalah syirik yang besar, syirkul akbar, seperti yang telah Allah sebutkan di dalam ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni jika ia disekutukan dengan yang lain, dan masih Allah mengampuni dosa-dosa selain itu. Ayat ini pula menjelaskan kepada kita bahwa dosa yang terbesar adalah dosa syirik kepada Allah, karena Allah sebutkan dalam ayat dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu. Demikian pula di dalam ayat lain Allah sebutkan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh barang siapa yang telah syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang zalim tidak akan mendapati yang membantu mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dari kejelekan syirik adalah diharamkan orangnya dari surga, diharamkan dari masuk surga. Maka orang yang musyrik yang melakukan kesyirikan kepada Allah tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Dari kejelekan kemusyrikan pula bahwa tempat kembali mereka adalah neraka, dan orang-orang zalim itu tidak akan mendapati orang-orang yang memberi pertolongan kepadanya. Dari kejelekan syirik pula bahwa syirik itu akan menghinakan orangnya, karena Allah akan memasrahkan mereka kepada yang mereka sembah selain Allah. Maka barang siapa yang menyembah kuburan, maka ia akan dipasrahkan kepada kuburan tersebut. Barang siapa yang beribadah kepada manusia, maka ia akan dipasrahkan kepada manusia itu. Yang menyembah kepada jin dan para syaitan, dia akan dipasrahkan urusannya kepada jin atau syaitan tersebut. Sementara makhluk ciptaan Allah, mereka sama sekali tidak memiliki manfaat ataupun madarat. Oleh sebab itu Allah sebutkan, wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Allah tidak akan menolongnya karena dia telah menyekutukan Allah dengan yang selainnya. Dari kejelekan syirik pula bahwa kesyirikan itu kezaliman yang paling zalim, seperti yang telah Allah sebutkan di dalam ayatnya tentang pernyataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim, wahai anakku jangan engkau syirik kepada Allah karena sungguh kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Para ulama kita membagi kemusyrikan ini menjadi tiga bagian, sebagaimana mereka telah membagi tauhid menjadi tiga bagian pula. Maka di sana ada syirik dalam rububiyah, masuk di dalamnya dalam syirik rububiyah syirkut ta'til, yaitu ketika orang menafikan dan menolak ketuhanan Allah, seperti keadaan Fir'aun, atau ketika seseorang menjadikan adanya sesembahan lain selain Allah yang ia yakini. Mereka mengatur alam semesta, punya kekuasaan di alam ini. Hal itu seperti yang diyakini oleh kaum Nasara, yang mereka telah menjadikan Isa ibunya dan Ruhul Kudus sebagai Tuhan dan sesembahan mereka selain Allah. Atau demikian pula syiriknya para kuburiyin, para penyembah kubur, ketika mereka menjadikan dan mereka yakini para wali yang mereka sembah, mereka yakini mereka ini mampu mengatur dan berkuasa di alam semesta ini. Sebagaimana yang kalian ketahui bersama bahwa aliran sufi dari ajaran dan akidah mereka di alam ini ada yang mereka sebutkan sebagai autad dan aqtab, yang mereka yakini bahwa autad mereka yang mampu mengatur dan mengendalikan alam semesta ini. Mereka nyatakan para autad ini masing-masing watad berkuasa pada masing-masing benua di dunia ini. Di setiap benua ada seorang watad yang mengatur, berkehendak dan berkuasa padanya. Kemudian masing-masing watad ini di bawahnya memiliki sekian aktop para walinya. Semua ini merupakan syirik dalam rububiyah. Perkara yang kedua atau bagian yang kedua adalah syirik dalam asma wa sifat, dalam nama dan sifat-sifat Allah. Hal ini seperti mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau mereka yang menolak dan menafikan Allah dari sifat-sifatnya. Adapun bagian yang ketiga adalah syirik dalam uluhiyah, dan ini pun para ulama bagi menjadi syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Adapun yang syirik akbar adalah seperti berdoa memohon kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah. Semua ini, barang siapa yang melakukannya dan dia mati di atas itu, maka dia akan dikekalkan di dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Adapun syirkul asghar adalah seperti riya atau riya yang ringan, atau bentuk syirik dalam pelafatan, semacam ketika seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, atau pernyataan seseorang, jika Allah menghendaki dan engkau kehendaki, di mana dia samakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Semua ini dosa yang sangat besar. Tetapi syirik asghar tidak akan mengekalkan orangnya di dalam neraka. Para ulama kita menjelaskan pula bahwa syirik akbar mengeluarkan orang dari agama, berbeda dengan syirik asghar. Dan mereka memberikan sekian contoh dalam perkara ini, yang mereka sebutkan seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kubur, maka ini syirik, karena menyembelih adalah ibadah yang diperintah oleh Allah hanya untuknya, seperti di dalam firman-Nya, fasalli lirabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Demikian pula yang Allah sebutkan dalam ayat lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, nusuki adalah sesembelihanku, hidupku dan matiku, semua itu untuk Allah semata. Untuk Allah semata Rabbul Alamin, tiada sekutu baginya. Dan untuk itu aku diperintah memberikan ibadah hanya untuk Allah semata, dan aku orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, yang menyembelih untuk selain Allah. Ini menjadi kaidah bahwa setiap perkara yang dicintai Allah dan ia ridhai, jika itu diberikan kepada selain Allah, maka itu menjadi syirik. Dan segala yang dicintai Allah dan ia ridhai, itulah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan pula tentang perkara doa, memohon dan meminta. Hal ini, perkara doa ini merupakan bentuk ibadah yang sangat agung, bentuk perkara ibadah yang sangat penting, dan banyak kemusyrikan terjadi dalam perkara ini. Padahal Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah semata, maka jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Allah pun telah sebutkan dalam ayat yang lain, Qulid'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, berdoalah kamu kepada Allah, atau berdoalah kamu kepada Rahman. Apapun yang engkau doai, engkau sebut nama Allah atau nama Rahman, bagi Allah nama-nama yang mulia. Dengan ini, maka tidak boleh berdoa meminta-minta kepada selain Allah. Sengaja Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dua contoh ini, menyembelih dan berdoa, memohon dan meminta, karena memang banyak terjadi kemusyrikan pada keduanya. Banyak kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dalam perkara sesembelihan dan dalam perkara doanya. Begitu pula orang-orang yang jahil banyak terjerumus dalam kemusyrikan dalam perkara menyembelih dan berdoa. Mereka banyak yang berdoa meminta-minta kepada para wali atau yang dianggap orang saleh. Mereka mendatangi kuburan orang-orang saleh atau kuburan para wali, kemudian mereka berdoa di sana, mereka minta-minta kepada selain Allah. Demikian pula banyak dari manusia yang menyembelih untuk selain Allah. Mereka sembelih binatang sembelihannya, terkadang untuk para dukun, untuk para tukang sihir, untuk sesajen yang diberikan pada gunung, atau sesajen yang dikirim ke laut dengan keyakinan mereka agar gunung itu tidak meletus atau agar laut itu tidak murka kepada mereka. Semua ini adalah bentuk kemusyrikan dalam uluhiyah, dan ini merusak dan menghancurkan Islam seseorang. ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وهذا الناقض داخل في الناقض الأول، لأنه شرك، فهو من عطف الخاص على العام، وخصه بالذكر لكثرة وقوعه. فمشركو زماننا يجعلون بينهم وبين الله شفعاء أو وسائط يدعونهم ويسألونهم كأهل القبور والأولياء. وهذا شرك، وهذا الفعل من مشركي زماننا هو نفسه الشرك الذي وقع فيه كفار قريش. لأن كفار قريش قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فشرك المعاصرين ونفسه شرك المتقدمين. بل المعاصرين أشد شركا. لماذا؟ لأن المتقدمين من كفار قريش إذا جاءتهم الشدة والمصيبة لجوا إلى الله وتركوا الأصنام، فإذا ذهبت رجعوا إلى شركهم. مشركي زماننا إذا جاءت الشدة والمصيبة اشتد تعلقهم بالأولياء والقبور وما يعبدونه من دون الله، فأيهم أعظم شركا؟ المتأخرون. فأولئك الأولين يشركون في الرخاء دون الشدة، ومشركي زماننا يشركون في الرخاء ويزداد شركهم في الشدة. وهذا ما يسمونه بالتوسل، التوسل على نوعين: جائز ومحرم. أما التوسل الجائز فهو التوسل بأسماء الله وصفاته، هذا الأول. والثاني التوسل بالعمل الصالح، مثل قصة الثلاثة الذين أغلقت الصخرة عليهم الغار، فكل توسل بعمله الصالح. والنوع الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، كأن تقول: يا فلان ادعو لي. أما التوسل المحرم فهو التوسل بالأموات أو الغائبين أو الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا باطل ومحرم. فهذا معنى قول المؤلف: جعلوا بينهم وبين الله وسائط. فهذا كفر بالإجماع، لا يخالف فيه إلا أهل الشرك أو من يسوغ الشرك كالقبوريين وغيرهم. نعم. Kemudian beliau sebutkan pembatal yang kedua adalah barang siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah, yaitu dia berdoa, meminta dan bertawakal kepada mereka, maka dia telah kafir secara ijma'. Pembatal yang kedua ini sesungguhnya telah masuk di dalam pembatal yang pertama, karena ini juga syirik. Maka perkara yang kedua ini adalah penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum pada pembatal yang pertama. Sengaja beliau sebutkan secara khusus karena banyaknya orang yang terjerumus di dalamnya, di mana kaum musyrikin di zaman kita menjadikan antara mereka dengan Allah para perantara atau orang-orang yang mereka yakini memberikan syafaat kepada mereka di hadapan Allah. Mereka berdoa kepadanya, mereka meminta-minta kepadanya, seperti mereka lakukan kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, orang-orang soleh atau yang mereka yakini sebagai para wali. Hal ini merupakan syirik. Perbuatan semacam ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman ini, sama itu pula yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman dahulu. Kemusyrikan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka seperti Allah sebutkan tentang mereka, perkataan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka sebutkan, kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami di sisi Allah. Demikian pula yang mereka sebutkan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Kemusyrikan orang-orang sekarang sama dengan kemusyrikan orang-orang musyrikin terdahulu. Bahkan kemusyrikan orang-orang belakangan jauh lebih parah, lebih jelek dibanding dengan kemusyrikan mereka yang terdahulu dari kufar Quraisy dan yang semisalnya. Di mana kalau musyrikin terdahulu, jika mereka terkena musibah atau malapetaka besar, mereka kembali hanya kepada Allah memohon dan berdoa meminta kepadanya. Mereka tinggalkan segenap berhala dan sesembahan mereka selain Allah. Namun begitu mereka selamat dan selesai dari malapetakanya, kembalilah mereka dalam kemusyrikannya. Adapun musyrikin di zaman kita, justru ketika mereka tertimpa musibah, ketika mereka mendapati malapetaka besar, semakin besar pula ketergantungan mereka kepada para wali atau orang-orang soleh. Semakin besar ketergantungan mereka kepada kubur yang mereka sembah selain Allah. Di antara keduanya, manakah yang lebih besar kemusyrikannya? Tentulah musyrikin yang belakangan ini lebih besar dan lebih buruk kesyirikannya. Mereka syirik kepada Allah hanya di waktu mereka dalam keadaan lapang. Musyrikin terdahulu syirik kepada Allah dalam keadaan mereka mudah, dalam keadaan mereka senang, dalam keadaan mereka lapang. Adapun musyrikin yang belakangan, mereka syirik kepada Allah baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, namun dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, dalam malapetaka, semakin besar kemusyrikan mereka kepada Allah. Dan inilah yang mereka sebut dengan tawassul. Sesungguhnya tawassul itu ada dua macam. Ada tawassul yang boleh, ada pula tawassul yang haram. Adapun tawassul yang diperbolehkan dalam syariat adalah kita bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Yang kedua, bertawassul dengan amalan saleh, seperti kisah tiga orang yang terjebak di dalam goa tertutup oleh batu besar. Masing-masing dari ketiganya bertawassul, berdoa kepada Allah dengan amalan saleh yang pernah mereka perbuat. Yang ketiga, bertawassul dengan doa seorang yang saleh yang masih hidup dan hadir ada di hadapan kita. Artinya, kita memohon kepadanya, wahai fulan, doakan aku untuk ini dan itu dari perkara-perkara kebaikan. Ini semua bentuk-bentuk tawassul yang diperbolehkan. Adapun tawassul yang haram adalah tawassul kepada orang-orang yang telah mati, atau orang yang gaib, atau hadir di hadapan kita, namun kita bertawassul kepadanya, meminta sesuatu yang tidak kuasa untuk menjawabnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah batil dan perkara yang haram. Maka dengan ini, apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad rahimahullah yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, dia berdoa, meminta, bertawakal kepada mereka, maka dia telah kafir secara ijma'. Hal ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang menyelisih mereka dalam perkara ini. Tentunya yang menyelisih dalam perkara ini hanya mereka yang syirik kepada Allah, mereka yang memperbolehkan kesyirikan kepada Allah, memperbolehkan perbuatan-perbuatan syirik kepada selain Allah, dari mereka yang menyembah kubur dan yang melakukan berbagai bentuk kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. نكمل في الغد إن شاء الله جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Kita jeda untuk persiapan salat maghrib, akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya insyaallah ta'ala.